ku kekeringan. Hidupku terasa hampa di malam yang sunyi, hanya suara angin mendesir menyapa wajah yang layu. Aku kesepian, air mata jadi saksi bisu, dunia ikut menangis saat ku serahkan apa yang kau mau. Demi cintaku hanyalah hanyalah